ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. Kalaulah kalian meletakkan pedang terhunus, as-samsamah, yani as-saif, as-sarim. Kalaulah kalian meletakkan pedang terhunus di atas tengkukku ini, sambil beliau mengisyaratkan pada tengkuknya, kemudian aku menyangka bahwa masih memungkinkan bagiku untuk mengeluarkan sebuah kalimat yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kalian menerapkan eksekusi tersebut, maka aku akan menyampaikannya, aku akan menyebarkan ilmu tersebut yang menunjukkan dari perkataan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu ini pentingnya menyampaikan ilmu kepada orang lain, menyebarkan ilmu. Sebab seorang ketika dia menyampaikan ilmu kepada yang lainnya, maka dia membimbing orang tersebut kepada kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang membimbing seseorang kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Sehingga beliau mengatakan bahwa kalaulah masih ada kesempatan sebelum meninggal untuk menyebarkan ilmu, walaupun satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan. Kita melanjutkan kembali dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, faqihnya umat ini, dan beliau ahli tafsir dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, berkata Ibn Abbas, kunu rabbaniyina hukama fuqaha, jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani, yaitu hukama fuqaha, menjadi seorang yang hakim, orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan menjadi seorang yang faqih, yang mengerti dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksudkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, beliau menjelaskan makna dari firman Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, jadilah kalian menjadi orang-orang yang rabbani dengan apa yang kalian ajarkan berupa Alkitab, dengan apa yang telah kalian ilmui dan yang telah kalian pelajari. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan bahwa makna dari firman Allah kunu rabbaniyin, jadilah kalian menjadi orang-orang yang rabbani, kata beliau, hukama fuqaha, hukama jama' dari hakim, orang yang memiliki hikmah, orang yang memiliki hikmah. Dan yang dimaksud dengan al-hikmah adalah wal'u syai' fi mawdi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan lawan dari hikmah adalah az-zulm, kezaliman. Dan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan makna rabbani. Rabbaniyin, apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut? Maka kata Ibn Abbas, Rabbani adalah seorang yang hakim, yang faqih, yang bijak dalam menetapkan hukum, dan faqih mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang asal kata dari Rabbani. Asal kata dari Rabbani. Sebahagian pendapat menyebutkan bahwa Ar-Rabbani itu berasal dari kata Rabb. Berasal dari kata Ar-Rabbu. Nisbah kepada Rabb. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Sibawai, bahwa Rabbani itu disandarkan kepada Ar-Rabb. Yang Rabb merupakan salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud Rabbani adalah seorang yang mengerti tentang Rabbnya, mengerti tentang Allah, senantiasa taat kepadanya, sehingga menambah, menisbahkan kepada Rabb, menunjukkan bahwa seorang itu mengerti tentang apa yang dikehendaki oleh Rabbnya. Kemudian diberi tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun untuk menunjukkan keadaan seorang tersebut, bahwa dia berada di atas sifat ini. Sama seperti tambahan-tambahan yang lainnya pada sifat-sifat tertentu. Rayyan misalnya. Atasyan, syaba'an, jau'an, yang menunjukkan sifat. Maka demikian pula Rabbani, Rabban, asal katanya Rabb, kemudian ditambah alif dan nun, menunjukkan sifat, kemudian dinisbahkan ya, yang menunjukkan nisbah, Rabbaniyun, yang maknanya adalah seorang yang memiliki sifat mengerti tentang Allah, mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjalankan ibadah kepadanya, haqqal ibadah, dengan sebenar-benarnya ibadah. Sebahagian menyebutkan bahwa Rabbani itu dari kata tarbiyah, yang artinya mendidik, pendidikan. Sehingga Rabbani maknanya adalah al-murabbi, yang mendidik. Yang mendidik. Dan pada hakikatnya, kedua pendapat ini saling berhubungan. Apakah dari ar-rab atau dari makna tarbiyah. Sebab ar-rabbu itu sendiri, ar-rab, nama dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb itu sendiri menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mentarbiyah, makhluknya, hamba-hambanya. Di antara makna Rabb, yakni al-murabbi, bahwa Allah yang mendidik hamba-hambanya ini. Pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya terbagi menjadi dua bahagian. Ada pendidikan secara umum, ada pendidikan secara khusus. Pendidikan secara umum yakni kepada seluruh makhluk, baik yang muslim maupun yang kafir, baik manusia maupun hewan. Apa yang kita saksikan dari hewan-hewan yang memiliki kelebihan itu adalah merupakan tarbiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, seekor ayam betina yang memiliki anak-anak yang masih kecil, termasuk di antara rasa kasih sayang seekor ayam tersebut kepada anak-anaknya, ketika dia mendapatkan makanan, dia tidak memakannya, tapi dia berikan kepada anak-anaknya. Siapa yang mengajari dia? Dia hanya seekor hewan yang tidak punya akal. Yang mengajari, yang mendidiknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja dari umat ini, siapa saja dari hamba-hamba ini yang memiliki ilmu dalam urusannya, yang dengan itu dia bisa mencari rezeki, maka itu adalah merupakan pendidikan secara umum dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tarbiyatun khasah, pendidikan secara khusus, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik dengan didikan iman, hidayah. Dan ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang diridhai Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga pada hakikatnya, apakah dia berasal dari kata ar-rabbu atau dari kata tarbiyah, tidak bertentangan. Walhasil bahwa yang dimaksud dengan ar-rabbani adalah seorang yang hakim, seorang yang mengerti tentang al-halal wal-haram, seorang yang mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia mengamalkan, lalu kemudian dia menyebarkan ilmu yang telah dia ketahui dari yang halal dan yang haram tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam tafsirnya, dalam Fathul Qadir, ketika menjelaskan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ali Imran ini, beliau mengatakan, وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ أَعْظَمُ بَاعِثٍ لِمَنْ عَلِمَ عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلْ. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pendorong yang sangat kuat, pendorong yang sangat besar bagi seorang yang telah memiliki ilmu agar dia mengamalkan ilmunya. Wa inna min a'zami al-'amali bil 'ilm ta'limu wal ikhlasu lillahi subhanahu. Dan sesungguhnya di antara amalan yang paling besar ketika seorang itu mengamalkan ilmunya adalah ketika dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Dan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian, bahwa seorang Rabbani ketika dia memiliki ilmu tentang din, maka dia mengamalkannya, lalu dia mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Muhammad ibn al-Hanafiyah, salah seorang dari kalangan tabi'in, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma meninggal, maka beliau mengatakan, "Mata al-yawma rabbani hadhihi al-ummah." telah meninggal pada hari ini seorang rabbaninya umat ini, yaitu Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa yuqalu, dan dikatakan, yakni dalam menjelaskan sifatnya seorang rabbani, ar-rabbaniyu alladhi yurabbi an-nasa bi sigharil ilmi qabla sigharih, bahwa seorang rabbani adalah seseorang yang mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Alladhi yuallimu an-nasa sigar al-ilm qabla kibari, yang mengajarkan ilmu kepada manusia, ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari ilmu yang kecil dan ilmu yang besar, ilmu yang kecil adalah ilmu yang permasalahannya jelas, ma wadhiha min masaili, perkara-perkara yang jelas. Sedangkan ilmu-ilmu yang besar yang dimaksud adalah perkara-perkara yang samar-samar, yang butuh ketelitian, perkara-perkara yang sifatnya detail, teliti. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sifat dari seorang rabbani. Seorang rabbani adalah seorang yang mendidik, yang mengajarkan ilmu kepada umat, namun dengan tahapan. Tidak setiap orang yang mengajarkan ilmu itu rabbani. Seorang rabbani memiliki ciri-ciri khusus. Kata Ibn al-Arabi, لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. Kata Ibn al-Arabi rahimahullah, tidak dikatakan seorang alim itu rabbani sampai dia memiliki tiga sifat. Yang pertama, dia alim, benar-benar berilmu, mengerti, memahami syariat dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Mu'alliman, yang kedua, dia mengajarkan ilmunya. Dia mendidik umat dengan ilmu yang telah dia ketahui. Kemudian yang ketiga, amilan, dan dia mengamalkannya. Dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya, dan dia mengajarkan ilmu. Apalagi ketiga perkara ini, lalu kemudian dia sabar di dalam menghadapi cobaan-cobaan ketika dia mengajarkan, mendakwahkan ilmu tersebut, maka dialah yang disebut sebagai rabbani, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ayuhal ikhwatu fillah, dari sini menunjukkan bahwa ar-rabbani adalah seorang yang memiliki sifat-sifat yang khusus. Tidak setiap seorang yang menyampaikan ilmu maka dia rabbani. Sebab di antara para ulama, di antara mereka ada yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dia yakini, atau dia mengajarkan sesuatu yang menyesatkan umat, maka dia tidak mendidik umat ini kepada kebaikan. Namun dia memberi kesempatan kepada umat untuk membuka pintu-pintu jahannam waliyadz billah. Dari ulama usu. Maka ini fitnah. Demikian pula di antara mereka ada yang beramal. Beramal tanpa disertai dengan ilmu. Di antara mereka ada yang menyampaikan sesuatu, mengajarkan kepada umat sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bukan rabbani yang mendidik umat dengan kebaikan, yang senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Walakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka seorang ketika dia telah memiliki ilmu, maka dia harus mengamalkan ilmunya. Lalu kemudian dia menyampaikan kepada yang lain. Sebagaimana dia senang, dia mendapatkan hidayah, maka dia pun senang apabila saudara-saudaranya yang lain mendapatkan hidayah. Dia merasa gembira dengan itu. Apabila saudaranya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dia. Adapun apabila seorang meninggalkan salah satunya, dia berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia beramal tanpa ilmu. Berdakwah tidak dibangun di atas ilmu. Ini semua menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi apa yang Allah perintahkan menjadi seorang yang rabbani. Bahkan yang tersebar adalah fitnah. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, ittaqu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian terhadap fitnahnya dua kelompok, dua golongan dari kalangan manusia. Yang pertama al-alimil fajir, orang yang berilmu tapi fajir, menyimpang dari kebenaran, dia tidak mengamalkan ilmunya. Dan seorang yang ahli ibadah tapi jahil, sungguh-sungguh dalam beribadah tapi tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Karena sesungguhnya fitnah keduanya adalah merupakan fitnah bagi setiap orang yang terkena fitnah. Yani setiap orang dari kalangan kaum muslimin apabila mereka terfitnah, sebabnya salah satu dari dua ini, alim fajir atau al-abidul jahil, ahli ibadah tapi bodoh, tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kedua sifat inilah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua sifat inilah yang kita selalu berlindung kepada Allah di dalam salat kita. Dalam surat Al-Fatihah kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang yang dimurkai dan sesat. Bukan jalannya orang dimurkai dan sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa dua kelompok ini. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Ali bin Hatim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-yahud maghdhubun alaihim wan nasara dhullal. Bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang Nasara mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi yang dimaksud dengan firman Allah, ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubu alaihim humul yahud, orang-orang Yahudi mereka dimurkai Allah. Dan yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Para ulama menjelaskan, di antara yang menjelaskan hal ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau yang sangat bagus sekali yang berjudul Iqtida As-Siratil Mustaqim. Beliau menjelaskan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang Yahudi, disebabkan karena mereka mengerti ilmu. Mereka mengerti tentang syariat Allah, namun mereka sengaja melanggar syariat Allah dan tidak mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Sesat padahal mereka punya ilmu. Afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilm wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basari ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah engkau melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia, dan Allah menyesatkan dia dalam keadaan dia punya ilmu. Allah menyesatkan dia dalam keadaan dia punya ilmu. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia sembunyikan kebenaran itu. Lalu yang dia amalkan berbeda dengan apa yang diketahui dari kebenaran. Ini Yahudi. Sebaliknya orang-orang Nasara, mereka walun, mereka menjadi orang-orang sesat karena mereka ibadah sungguh-sungguh dalam beribadah, namun tidak mendasari ibadahnya dengan ilmu, menyangka bahwa itu disyariatkan padahal tidak disyariatkan oleh Allah karena jahil. Seperti anggapan mereka bahwa tidak menikah itu merupakan tanda kesucian. Rahbaniyah ibtada'uha, mereka menganggap itu ibadah padahal tidak demikian yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang sesat. Intinya karena tidak menggabungkan antara dua hal yang penting, ilmu dan amal. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man fasada min ulama'ina fafihim shibuhun min al-yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi shibuhun min al-nasara. Siapa yang rusak dari kalangan ulama umat ini, maka dia serupa dengan orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah dari kalangan umat ini, maka dia serupa dengan Nasara, disebabkan karena mereka berbuat bid'ah dan beribadah tidak di atas ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuki bab yang berikutnya, bab yang ke-11. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawaluhum bil mawidhati wal ilm kay la yanfiru. Bab bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakhawaluhum bil maw'idah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam yatakhawal, Yang dimaksud yatakhawwal, yakni yata'ahaduhum. Yakni melihat kondisi para sahabat. Memperhatikan waktu-waktu mereka untuk memberi nasihat, agar kemudian nasihat tersebut mudah untuk diterima. Jadi kata Imam Al-Bukhari, bab di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal, memperhatikan kondisi para sahabat, bil mau'izah, untuk memberikan nasihat, wal ilm, menyampaikan ilmu, kai la yanfiru, agar kemudian mereka tidak lari, maksudnya mereka tidak bosan. Dan yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, beliau hendak menjelaskan bahwa dalam hal memberikan mau'izah tidak dianjurkan untuk sering, ya, setiap saat. Nah, mungkin ada seorang sedang ngobrol dengan yang lainnya, mereka berkumpul, lalu kemudian tiba-tiba kita datang memberi nasihat, padahal mereka tidak siap untuk menerima itu. Nah, setelah itu, ya mungkin pada awalnya senang, tapi seringnya, nah, maka menyebabkan malal, bosan. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak menyampaikan nasihat-nasihat beliau kepada para sahabat, melihat kondisi mereka, waktunya pas enggak untuk menyampaikan nasihat, momennya, tempatnya, maka ini harus diperhatikan, mura'atul awqat, memperhatikan waktu-waktu yang pas, yang memungkinkan, ya, agar kemudian mereka senang dengan ilmu, mereka senang dengan nasihat. Sebab jangan sampai seorang menyampaikan karena, ya, mungkin pada awalnya mereka senang, akhirnya terus disampaikan sehingga menyebabkan kebosanan, ya, menimbulkan perasaan bosan. Sesuatu yang tadinya nikmat terdengar karena seringnya, akhirnya mungkin menimbulkan sya'ana, ya, bosan dan semisalnya, dan bahkan dikhawatirkan justru akan menimbulkan kebencian. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yusuf di dalam sahihnya, apabila beliau menyebutkan Muhammad bin Yusuf, ya, tidak jelaskan nisbahnya kemana, maka yang dimaksud adalah Al-Firyabi, karena gurunya Al-Imam Al-Bukhari yang bernama Muhammad bin Yusuf itu ada dua, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada pula Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi. Namun kalau disebutkan secara mutlak, yakni tidak dinisbahkan, hanya disebutkan telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, maka yang dimaksud adalah Al-Firyabi. Sebab kalau Al-Imam Al-Bukhari maksudkan Al-Bikandi, biasanya beliau sebutkan nisbahnya Al-Bikandi, maka menunjukkan bahwa di dalam sanad hadis ini gurunya Al-Imam Al-Bukhari adalah Al-Firyabi, Muhammad bin Yusuf. Qala akhbarana Sufyan, dia berkata telah memberitakan kepada kami Sufyan, gurunya Muhammad bin Yusuf yang bernama Sufyan juga ada dua, ada Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali. Dua-duanya, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi telah meriwayatkan dari keduanya. Sehingga siapa Sufyan yang disebutkan dalam sanad ini? Kalau Muhammad Al-Firyabi menyebutkan Sufyan secara mutlak, tidak menyebutkan setelahnya, maka yang dimaksud adalah Sufyan Al-Thawri. Maka di dalam riwayat ini yang dimaksud Sufyan adalah Sufyan Al-Thawri. Akhbarana Sufyan anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Al-Muqri an Abi Wa'ilin, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salama عن ابن مسعود قال داري عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بريه بركاته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام هذا النبي صلى الله عليه وسلم beliau memperhatikan kondisi kami ya. Dan boleh juga kita terjemahkan, beliau menjarang-jarangkan kami dalam memberikan nasihat. Ini yani tidak sering. Fil ayyam, dalam beberapa hari. Karahat as-sa'amati alaina, karena beliau khawatir jangan sampai mendatangkan perasaan bosan terhadap kami. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Abdullah bin Mas'ud menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis ini pun diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau, Abdullah bin Mas'ud, apabila memberikan nasihat kepada murid-muridnya, beliau memberikan mau'izah, nasihat itu pada setiap hari Kamis. Lalu kemudian murid-muridnya datang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, alangkah inginnya kami wahai Abu Abdurrahman kalau engkau memberikan nasihat itu kepada kami setiap hari. Setiap hari. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau menyebutkan hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal, menjarang-jarangkan, memperhatikan waktu-waktu tertentu di dalam memberikan mau'izah, nasihat, karena khawatir akan mendatangkan perasaan bosan. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam menyampaikan ilmu hendaklah memperhatikan kondisi al-mad'u, kondisi yang mendengarkan ilmu. Apakah mereka siap atau tidak? Sehingga mereka benar-benar dan agar ilmu tersebut la yuhan, tidak dihinakan. Bayangkan kalau seorang yang menyampaikan ilmu mengatakan berfirman Allah, bersabda Rasulullah, lalu mereka asyik ngobrol di situ. Naam. Seakan-akan qaulullah, qaulur rasul itu satu yang rendah nilainya. Satu yang rendah. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut, maka diperhatikan. Orang sedang berjual beli, ya. Ini berapa harga, tawar menawar antara penjual dan pembeli, dia datang. Ya akhi, bertakwa kepada Allah. Ya. Ini di masjid ada taklim. Ada kumpul beberapa orang jamaah. Datang. Yang dibaca Fadailul A'mal atau Hayatus Sahabah. Nah, orang sedang sibuk dengan dunianya, tidak memperhatikan kondisi. Orang sedang bekerja didatangi. Nah, akhirnya orang yang sering datangi mengatakan, sudah, sama kan seperti kemarin, saya sudah tahu. Nah, walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perhatikan kondisi. Dan ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari yakni menyebutkan baik nasihat maupun ilmu. Baik nasihat maupun ilmu. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan bahwa ini semua dikembalikan pada kondisi al-mad'u, ya. Kondisi mereka yang diajarkan kepadanya ilmu. Berkata Al-Hafidz, "Wa yustafadu min al-hadits, faida dari hadits ini istihbab tarki al-mudawamati fil jadd fil 'amal shalih khasyyat al-milal." Dianjurkannya untuk meninggalkan, ya, terus-menerus dalam bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, khawatir, ya, akan menjadi bosan. Wa in kanat al-muwadhabah matlubatan lakinnaha ala qismain. Walaupun terus-menerus itu adalah suatu hal yang dituntut. Suatu hal yang dituntut, namun terbagi menjadi dua bagian. Imma kullu yawm ma'ada min takalluf, boleh setiap hari tapi tidak memberatkan. Wa imma yawman ba'da yawm fa yakunu yawm at-tark li ajli ar-raha li yuqbil 'ala ath-thani bi nashaat. Ataukah sehari demi sehari, sehari nasihat, kemudian sehari setelah itu istirahat, kemudian terus seperti itu. Naam, li ajli ar-raha, supaya ada waktu untuk beristirahat agar kemudian dia memasuki hari yang berikutnya dalam keadaan semangat kembali. Wa imma yawman fil jum'ah, ataukah sehari dalam sepekan, itu pada setiap hari Jumat. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas, dan ini berbeda tergantung keadaan dan tergantung masing-masing dari orangnya. Wa dhabitu al hajatu ma'a mura'ati wujudi nashab, dan yang menjadi ukuran adalah kebutuhan, kebutuhan seseorang dan adanya semangat untuk belajar. Adanya semangat untuk belajar. Nah, di antara mereka ada yang dalam hal menuntut ilmu semangat luar biasa. Oleh karena itu para ulama, ya, mereka dengan kesungguhan mereka dalam menimba ilmu menyebabkan mereka yakni tidak senang untuk menghabiskan waktunya bukan dalam menuntut ilmu, mendapatkan faedah ilmu. Nah, sampai di antara mereka ada yang tidak istirahat sampai tidur yang mengalahkan dia. Sampai tidur yang mengalahkan dia, tidur sambil duduk. Seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau tidak tidur sampai tidur yang mengalahkan dia. Ya. Kalah betul tidur. Tidurnya dalam keadaan duduk. Setelah itu kalau ya bangun, ya melanjutkan kegiatannya. Subhanallah. Di antara mereka ada yang sibuk, ya, urusannya kitab. Urusannya kitab. Membaca, menelaah terus. Menambah ilmu setiap saat. Nah, di antara para ulama salaf ada yang mengatakan la yunalul ilm birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan, ya, bersenang-senang, bersantai ria. Nah, bersantai ria. Nah, para ulama salaf juga mengatakan ij'al kullaka lil ilm ya'tika ba'dahu. Jadikan semua waktumu untuk ilmu, yang datang ilmu itu hanya sebagian saja. Itu kalau menjadikan seluruh waktu untuk ilmu, yang datang hanya sebagian. Gimana kalau sebagian waktu saja? Ya, yang datang sangat sedikit dari ilmu tersebut. Sampai-sampai ada, ya ini, dikisahkan salah seorang dari kalangan para ulama. Naam, ketika dia baru menikah. Ketika dia baru menikah. Namanya seorang kalau baru menikah, ya ini, biasanya fokusnya ke istrinya, kan begitu. Nah, tapi ini baru setelah menikah masuk maktabah, baca kitab. Nah, sampai-sampai mertuanya, ya, ibu istrinya datang ke dia. Nah, mengambil kitab itu dari tangannya, dan membuangnya. Lalu dia mengatakan, ini, ya, kata dia, lebih berbahaya daripada 300 orang istri yang kamu hendak madu mereka itu. Ya. Dalam artian, dia merasa bahwa anaknya ini ditelantarkan gitu. Dia lebih memilih kitabnya daripada istrinya. Seakan-akan tidak diperhatikan. Kata mertuanya, mending kamu menikah 300 wanita yang kamu jadikan sebagai madu istri yang pertama daripada membaca kitab. Nah, saking jengkelnya melihat sebagian mereka yang memperhatikan ilmu. Nah, seakan-akan itu istri keduanya. Ya. Istri mudanya. Nah, saking cintanya dengan ilmu, walhasil ini dikembalikan pada setiap orang, ya. Ada seorang yang senang mendapatkan ilmu yang lebih dalam sehari, ada pula yang yakni mungkin tersibukkan dengan yang lain. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa dianjurkan seseorang itu memperhatikan kondisi. Demikian pula termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang masalah al-mau'izah dalam khutbah, ya, atau yang lainnya. Maka beliau, na'am, di antara sifat khutbah beliau adalah ringkas. Di antara sifat khutbah beliau adalah ringkas. Karena dengan sebab ini dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan bosan, ya. Nah, menimbulkan perasaan bosan sampai-sampai di antara mereka itu sudah menulis di hadapan mimbar itu maksimal berapa menit, ya? Hah? 15 menit maksimal. Itu baca khutbatul hajah innal hamdalillah itu sudah berapa menit itu? La ilaha illallah. Naam. Subhanallah. Walhasil dalam hal ini, kawan, perhatikan kondisi. Dan di dalam hadis yang dijelaskan oleh Imam Muslim dari hadis Ammar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna thula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun 'ala fiqhi." Sesungguhnya panjangnya salat seorang yakni pada salatul Jumat dan pendeknya khutbahnya itu tanda bahwa dia seorang yang faqih. Ya, memendekkan khutbah itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka menyampaikan khutbah itu yang terpenting adalah apa tujuan kita untuk menganjurkan para hadirin agar mereka bertakwa kepada Allah, mereka bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah yang kita baca kelanjutan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.